Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Taib, nuasil fi syarah Tuhfatis Saniyah li Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala. Taib. Qala rahimahullahu taala alamatul irab. Qala yakni Ibnu al-Ajram rahimahullah babu ma'rifati alamatil irab. Lirraf'i arba'u alamat, ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nun. Kata beliau rahimahullahu taala, ini di mana? Ini sampai sini aja. Kata beliau rahimahullahu taala bab mengenal tanda-tanda irab. Sudah disebutkan bahwasanya menurut Ibnu al-Ajram rahimahullahu taala bahwa irab itu bersifat maknawi, ya, tidak ada wujudnya. Karena itulah agar dia bisa diketahui dibutuhkan alamat untuk mengetahui keberadaannya. Baik. Ya. Kata beliau alamat irab. Sudah disebutkan sebelumnya bahwasanya irab ada 4, rafa, nasab, terus khaf dan jazm. Nah, sekarang akan disebutkan satu persatu alamat dari keempat jenis i'rab ini. Dimulai dengan rofa. Ya, dimulai dengan rofa dikarenakan dia yang paling tinggi. Ya, kalau secara harokat, maka harokat yang paling tinggi itu dommah. Ya, kemudian di bawahnya itu fathah, kemudian kasrah di bawahnya, kan begitu. Kalau secara tingkatan. Ya, kalau kita buat garis lurus, di bawah garis itu adalah kasrah, di atasnya adalah fathah, di atasnya fathah ada dommah, maka rofa lebih tinggi sesuai dengan namanya, ya, irtafa'a. Karena itulah dimulai dengan rofa. Dimulai dengan apa? Dengan rofa. Kata beliau rahimahullah, lirrafi arba'u alamat. Rofa memiliki 4 tanda. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nun. Dommah, al wawu, al alif dan an nun. Nah, kata Syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullah, wa aqul tastati'u an ta'rifa anna al-kalimata marfu'atun biwujudi alamatin fi akhiriha min arba'i alamat. Kata beliau rahimahullah, wa aqul, dan saya katakan, yakni syarah, kamu bisa mengetahui bahwa suatu kata itu marfu'atun khabar dari anna, ya kan, annal kalimata marfu'atun. Baik, bahwa suatu kata itu marfu, ya, bagaimana kamu mengetahui? Biwujudi, dengan adanya satu tanda di akhirnya, ya, dengan adanya apa? Satu tanda dari 4 tanda, salah satu dari 4 tanda di akhir kata tersebut, yang mana 4 tanda ini wahidatun minha asliyah. Ya, mana dari 4 tanda ini salah satunya ada yang merupakan tanda asli, wahiyad dhamma, wa thalathun furu'un anha, sementara yang 3 adalah wakilnya, furu'nya, ya, cabang dari asal, wahiyad al-waw wal-alif wal-nun. Sudah disebutkan kemarin definisi marfu, definisi rafa, apa kemarin definisi rafa? Secara lugatan itu istilahan apa? Taghayyurun makhsusun alamatuhu ad-dhamma aw ma nabah anha. Bahwa rafa adalah perubahan tertentu yang ditandai dengan dhamma atau penggantinya. Nah, ini penggantinya ada 3, yaitu waw, alif dan nun. Nah, ada waw, alif dan nun. Kata beliau dari dhamma ini alamat asal. Artinya apa? Semua kalimah kalau dia marfu, maka asal tandanya adalah apa? Dhamma. Selama masih memungkinkan domma, maka domma yang dipakai. Karena dia alamatun asliyah, tanda asli. Selama masih memungkinkan dia menerima domma, maka domma yang diberikan. Nah, ada kalimat-kalimat atau kata-kata tertentu yang tidak bisa menerima domma. Tidak bisa menerima domma. Nah, dalam keadaan seperti itu, apa? Dalam keadaan seperti itu, didatangkan penggantinya. Didatangkan apa? Penggantinya. Baik. Masalan, kalau dikatakan muslim, tapi di sini masih memungkinkan, Ada sampai sini? Masih memungkinkan? Iya, tunjukkan saja. Diangkat saja. Tapi kalau misalnya tapi muslim satu orang. Bagaimana kalau muslimnya dua orang? Kalau muslimnya dua orang berarti ditambahkan apa? Ditambahkan apa? Lala. Apa ditambahkan kalau apa penanda musanna? Alif. Tam jadikan jadi tanya tambah gini, muslim. Perhatikan. Muslimah. Baik. Apa harokat terakhirnya? Apa harokat terakhirnya? Sukun. Baik, sukun. Apakah memungkinkan didatangkan dhammah di akhirnya? Enggak bisa karena ini sukun. Ini alif penanda apa? Penanda musanna. Jelas sampai sini? Penanda apa? Alif namanya alif tasniyah kan begitu. Alif ini penanda bahwa muslim yang dimaksud di sini berapa orang? Dua orang. Nah, tidak mungkin didatangkan dhamma. Kenapa? Karena alif tidak bisa menerima harokat. Tahu kaidahnya kan? Semua huruf hijaiyah semuanya bisa menerima harokat kecuali alif. Maka tidak mungkin kita pasangkan dhamma di sini. Nah, dalam keadaan seperti ini tidak bisa didatangkan dhamma, maka datangkan apa? Penggantinya. Kata mereka penggantinya adalah nun. Baik? Maka nun ini adalah pengganti dhamma yang di sini. Jelas? Ketika banyak orang dikatakan muslim ditambahkan apa kalau banyak orang? Wow, wow jamak. Muslim. Muslimu. Ya kan? Sama di sini. Enggak mungkin di dhamma, wawnya sukun. Jelas? Enggak mungkin. Dan dia penanda karena kalau dihilangkan ini, kalau misalnya mimnya murika. Perhatikan? Ya. Akhirnya sekarang wow. Tidak mungkin dikasih domba di situ, maka apa? Didatangkan nun penggantinya. Jelas sampai sini? Atau misalnya jaa Abu Hurairah. Datang Abu Hurairah. Jelas sampai sini? Dikatakan ini kalimat Abu Hurairah seperti di sini. Syarat-syaratnya di sini harus apa namanya? Di sini tidak bisa didatangkan dhamma. Kenapa? Nanti akan kita sebutkan ya bahwa di sini dhamma harus digantikan dengan waw. Ya. Yang saya ingin tekankan di sini, kenapa pakai waw? Karena terpenuhi syarat-syaratnya akan disebutkan nanti asmaul khamsah. Nah, jadi yang ingin tekankan di sini bahwa selama kata itu asalnya masih bisa dhamma, maka didatangkan apa? Dhamma. Kenapa? Karena dia alamatun asli. Tanda asli artinya dia yang asal, dia yang paling besar, dia yang paling utama didatangkan. Nanti kalau dia tidak bisa baru yang lain furu'nya, yaitu al-wawu wal alif wan nun. Qala rahimahullah mawadhi'ul dhamma. Sekarang kapan dhamma menjadi tanda rafa? Perhatikan di sini. Ya, kata Ustaz tadi antum agak kesulitan tatbik ke apa nah? Antum sudah hafal matan tapi antum belum bisa ngapa-ngapain. Belum bisa dihubungkan antara matan dengan pembelajaran. Perhatikan. Fa amma dhammatu kata Syekh Muhammad kata siapa? Muhammad Muhyiddin rahimahullah qala. Dia berkata, siapa dia di sini? Ibnul Ajurum. Qala fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'. Adapun dhamma, dia menjadi tanda rafa fi arba'ati mawadhi'. Pada empat tempat. Mawadhi'. Kenapa fathah di sini? Ismul ladzi la yansarif. Apa maknanya minas sharaf? Iya, wazannya mafa'il sama seperti masajid. Makanya tidak boleh pakai tanwin dan karena dia mudhofun ilaihi, seharusnya majrur, majrurnya pakai fathah. Baik. Kata beliau dhamma menjadi tanda rafa pada empat tempat. Apa maksudnya ini? Maksudnya empat tempat ini, empat kalimat yang akan disebutkan di sini, kapan dia dalam keadaan marfu, maka tanda rafanya dengan alamat asli yaitu dhamma. Apa itu? Empat itu alismul mufradi wa jam'ut taksiri. Baik, di sini padahal ya. Alismil mufradi wa jam'ut taksiri wa jam'il muannatsis salimi wal fi'lil mudhari'i alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Taib, wa aqul. Saya berkata, siapa di sini? Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah. Kata Syekh rahimahullah, takunu dhammatu alamatan ala raf'il kalimati fi arba'ati mawadhi'a. Kata beliau, dhamma menjadi tanda rafa pada salah satu dari empat, atau afan, pada empat tempat yang disebutkan di sini. Yang dimaksud empat tempat di sini adalah empat kalimah. Taib, empat kata. Sudah disebutkan di matan yang pertama, kata beliau, al-mawdi'ul awwalu al-ismul mufradu. Al-ismul mufradu. Wal-mawdi'ul thani jam'ut taksiri. Wal-mawdi'ul thalithu jam'ul mu'annathi salimu. Jam'u domma al-mu'annathi kasra as-salimu domma. Taib, jam'u al-mu'annathi as-salimu. Al-mu'annathi mudaf ilaihi dari jama' as-salimu adalah apa? Na'at dari jama'. Bahwa jama' ini sifatnya ada salim. Akan diterangkan nanti. Wal mawdi'u rabi'u, tempat yang keempat dhamma menjadi tanda rafa adalah al-fi'lul mudhari'u alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu. Sesuatu di sini bukan sembarangan. Jadi syai' di sini walaupun nakirah, tapi urida bihil khas. Ya. Walaupun nakirah itu umum, tapi yang dimaksud syai' di sini apa? Sesuatu tertentu, bukan semuanya, kan begitu. Apa sesuatu itu? Disebutkan di oleh Syekh Muhammad Muhyiddin, lam yattasil bihi alifus nain. Bahwa syai' di sini ada tiga. Yang pertama, alifu isnain. Tidak boleh di akhir mudhari' itu alif isnain. Kapan akhirannya, kapan huruf terakhirnya fi'il mudhari' itu alif, alif isnain, maka marfu'nya bukan dengan dhamma. Yang kedua, wala wawu jama'atin. Kapan mudhari' akhirannya wawu jama'ah, maka marfu'nya bukan dengan dhamma. Wala ya'u mukhatabah. Bukan pula ya mukhatabah. Yani ya yang menunjukkan anti. Mukhatabah, mukhatab tambah ta marbutah, mukhatabah berarti anti. Ya yang menunjukkan anti. Kapan menunjukkan anti, maka marfu'nya bukan dengan dhamma. Yang keempat, wala nunu taukidin. Ya. Khafifatun aw thaqilah. Ya. Bukan pula nun taukid, baik nun taukid yang ringan maupun nun taukid yang berat. Taib. Apa bedanya nun taukid ringan dengan berat? Bagaimana bentuknya? Kalau ringan? Apa harokatnya? Sukun. Kalau khafif atsaqilah? Iya, tasydid. Fathah, tasydid dengan fathah. Taib. Misalnya yadrib. Yadribu. Kalau nun taukidnya khafifah, yadriban. Kalau nun taukidnya tsaqilah, yadribanna. Baik. Dan yang kelima, yang terakhir, wala nun niswatin. Nah, tidak boleh bersambung dengan nun niswa, nunul inas, yakni yang menunjukkan hunna. Yang menunjukkan hunna. Baik. Hunna atau apa? Antunna. Baik, juga menunjukkan nun al-inas. Baik. Ini juga kapan akhirannya nunul inas, maka marfunya bukan dengan dhamma. Baik. Di sini dikatakan nun niswa. Sebagian ulama mengatakan lebih utama disebut nunul inas. Iya. Tidak dikatakan nun niswa. Kenapa? Karena niswa itu konotasinya ke manusia. Taib, niswa itu konotasinya ke manusia. Karena niswa, ya, katakan waqalat niswatun, waqala niswatun fil Madinah. Jadi niswa itu konotasinya ke manusia. Sementara inas lebih umum, bisa manusia atau selainnya, hewan misalnya. Dan dalam hal ini tentunya lebih cocok dikatakan nun an al inas. Taib. Kata beliau rahimahullah, setelah menyebutkan bahwa fi'il mudhari' atau tempat yang keempat Domma menjadi tanda rofa adalah fi'il mudhari yang bersih dari lima perkara di akhirnya. Selanjutnya beliau akan bahas satu persatu. Tempat yang pertama, domma menjadi tanda rofa. Kata beliau, fa'am ammal ismul mufradi fal muradu bihi hahuna. Perhatikan. Adapun isim mufrad. Isim mufrad, kalau dia marfu, maka marfunya pakai apa? Apa tandanya? Domma. Yang dimaksud dengan isim mufrad hahuna dalam pembahasan ini menunjukkan apa? Isyarat akan adanya beberapa definisi. Isim mufrad memiliki beberapa definisi tergantung pada pembahasan apa. Makanya beliau katakan kalau di sini isim mufrad definisinya beliau akan sebutkan. Kalau di sana di tempat lain di bab lain nanti dapati isim mufrad beda sama ini. Sudah sampai sini? Beda sama ini. Misalnya definisi mufrad. Mufrad dari sudut pandang adat. Maka yang dimaksud dengan mufrad apa? Dari sudut pandang adat, jumlah. Ma laisa ma dalla ala wahid. Taib atau ma laisa musanna wala jam'an. Ya kan? Ma laisa musanna wala jam'an. Itu definisi mufrad kalau fi babil adat, dalam bab tentang adat, angka-angka, bilangan. Maka yang dimaksud dengan mufrad adalah apa? Nah, kalau mufrad dari sudut pandang dari sudut pandang tarkibul kalimah, dari sudut pandang susunan kalimat, maka mufrad di situ adalah ma laisa murakkaban. Ma laisa murakkab. Jelas sampai sini? Ma laisa murakkab. Nanti ada definisi mufrad juga dalam bab akan dibahas nanti ya, ma dalla ma la dal ma la yadullu juz'u ala juz'i manahu, tapi nanti itu insyaallah. Baik. Ada lagi nanti mufrad di pembahasan mubtada khabar. Yaitu khabar terbagi dua, khabar mufrad sama ghairu mufrad. Apa yang mufrad yang dimaksud di situ? Mana sudah berlalu? Apa yang dimaksud mufrad dalam bab khabar? Mubtada khabar. Malaysia. Taib. Malaysia jumlah. Wala syabihan bil jumlah. Mufrad dalam bab mubtada dan khabar. Terkhusus di sini khabar, karena khabar terbagi dua. Khabar mufrad sama khabar ghairu mufrad. Terbagi mufrad yang dimaksud di situ malaysia jumlah wala syabihan bil jumlah. Nanti ada lagi pembahasan mufrad dalam pembahasan munada. Dikatakan apa? Munada itu ada mufradul alam. Mufradul alam. Apa ini maksud mufrad alam di situ? Nama yang mufrad, maksudnya mufrad itu apa? Dalam bab munada. Dan juga dalam bab la nafiyah, sama yang dimaksud di situ. Dalam bab la nafiyah lil jins dengan bab munada. Apa mufrad yang maksud di situ? Hah? Ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Ditulis itu ya. Ini apa namanya? Akan sering kita ulang-ulang ini perbedaannya. Ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Nah, di sini isi mufrad dalam babul i'rab lain lagi. Ini definisi ya, sudah berapa jenis tadi? Fi babil adat, fi bab tarkibul kalimah, fi bab khabar, mubtada khabar, bab munada dan simla, la nafil jins, dan yang terakhir di sini pada babul i'rab. Saya sengaja undurkan, wailah kan selain di depan ya, i'rab. Lima ini, antum harus ini hafal kelima perkara ini, akan ditanya-tanya. Sekarang lima ini, yang kelima, yaitu definisi isim mufrad pada babul i'rab. Definisi isim mufrad pada babul i'rab. Baik, kembali perhatikan. Kata beliau isim mufrad pada babul i'rab yakni fal murad bihi hahuna. Hahuna di sini apa? Isim pada pembahasan i'rab maksudnya. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Mufrad dalam pembahasan ini adalah yang bukan musanna, bukan jama', bukan mulhaq kepada musanna, bukan mulhaq kepada jama', dan bukan termasuk asma'ul khamsah. Apa asma'ul khamsah? Abuka, ma'abrurut, abuka, wa akhuka, wa hamuka, wa fuka, dadu, dhu malin, atau dhu. Ya, baik. Ini definisi mufrad dalam bab, apa ini? Dalam bab irob, mirip mirip sama definisi mufrad dalam bab apa? Dalam bab adat tadi, adat. Karena tadi adat apa? Malaysia, musannan wala jam'an atau madalla ala wa wahid. Cuma di sini lebih lengkap ada tambahannya, persyaratannya. Taib. Kalau dalam babul adab, adat mufrad itu adalah yang penting yang bukan musanna jamak, bukan pula jamak, tapi dalam bab irob lebih luas, yaitu bukan musanna, bukan jamak, dan bukan pula mulhaq kepada keduanya. Ya, nanti akan diterangkan di bab musanna dengan bab jamak apa-apa saja apa yang dimaksud dengan mulhaq. Mulhaq itu artinya begini, tampilan zahirnya. Mulhaq itu tampilan luarnya kayak musanna tapi dia bukan musanna. Tampilannya kayak jamak mudzakkar salim tapi dia bukan jamak mudzakkar salim. Jadi cuman sama dengan musanna atau sama dengan mudzakkar salim pada surahnya, tampilannya saja. Tapi dia bukan musanna, bukan pula jamak. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Nanti akan disebutkan syarat-syarat musanna. Jelas ya? Jadi bukan musanna, bukan jamak, dan bukan pula mulhaq kepada keduanya, dan bukan termasuk asma'ul khamsah. Bukan termasuk asma'ul khamsah. Kalau dalam pembahasan adat, kayak abu, itu mufrad atau bukan? Dalam babul adat. Mufrad, abu. Baik? Tapi kalau dalam bab i'rab, abu bukan mufrad. Karena dia asma'ul khamsah. Abuka. Jelas ya? Baik. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, maka isi mufrad dalam bab i'rab adalah yang bukan musanna, bukan jama', baik jama'nya jama' mudzakkar salim, baik jama' salim maupun jama' taksir, jama' salim baik mudzakkar maupun muannas, bukan mulhaq kepada keduanya dan bukan termasuk asma'ul khamsah. Kata beliau, sawa'un akanal muradu bihi mudzakkaran, mudzakkaran khabar dari kana. Ya, al-muradu isimnya. Sawa'un akana al-muradu bihi mudzakkaran, baik yang dimaksud dengan isim mufrad di sini adalah mudzakkar, mislu Muhammadun wa Aliun wa Hamzatu. Ya. Perhatikan Muhammadun, Aliun, Hamzatu. Hamzatu di sini nama laki-laki. Tapi tampilannya tampilan apa? Perempuan, muannas, ada tamar butonya, makanya dia memenuhi minas minasorf. Hamzah walaupun nama laki-laki tidak boleh pakai tanwin. Kenapa? Karena apa kaidahnya dalam ilmu nahwu? Yang menjadi apa? Yang mu'tabar dalam nahwu itu makna atau lafaz? Lafaz. Bukan makna. Ya, biar maknanya nama laki-laki tapi kalau tampilannya nama perempuan, ya dihukumi perempuan. Jelas sampai sini? Yakni dihukumi secara hukum seperti nama perempuan. Makanya Hamzah walaupun secara makna dia nama laki-laki, tapi secara lafaz ada tamar butonya. Nah, berlaku padanya kaidah mamnu' minas sharf. Yaitu apa? Kenapa Hamzah itu tidak boleh bertanwin? Apa maknanya? At-ta'nitsu bi ghairil alif. Karena dia muannas tidak pakai a, tidak dengan tanda alif. Tapi baik yang dimaksud di situ nama laki-laki ataukah am kanal muradu bihi muannasan ataukah nama perempuan. Ya. Atau bukan nama ya, yakni kalimah secara umum. Baik kalimahnya menunjukkan muzakkar atau kalimah menunjukkan muannas. Mislu Fatimatu wa Aisyatu wa Zainabu. Zainabu ini ya nama perempuan juga. Kenapa dia tidak pakai tanwin? Kalau Fatimah sama Aisyah kan jelas ya, sama seperti Hamzah tadi. Kalau Zainabu kenapa tidak pakai tanwin? Iya sama, ta'nisnya bukan alif. Al-alamiyah ma'at ta'nis bi ghairi alif. Dia nama orang dan muannasnya tidak dengan alif. Kemudian wasawa'un akanatil dhammatu dhahiratan kama fi nahwi hadara Muhammadun aw safarat Fatimatu am kanat muqaddaratan nahwu hadaral fata wal qadi wa akhi wa nahwu tazawwajat Laila wa Nu'ma. Baik dommanya di situ adalah domma zahirah, kelihatan dommanya nahwu hadara Muhammadun. Ini pencontohan beliau, seandainya beliau memberikan contoh yahduru Muhammadun lebih bagus, supaya ada juga mewakili domma pada fi'il mudhari. Walaupun nanti akan beliau akan bahas nanti fi'il mudhari di tempat yang keempat ya. Cuman kan ya la ba'sa bih. Jadi seandainya beliau memberikan contoh yahduru Muhammadun jelas. Ya. Tapi cuman kelihatannya beliau beliau tidak menggunakan mudhari karena beliau hanya fokus di isi mufrad. Taib? La ba'sa. Hadara Muhammadun. Mana ma irabu hadara? Nah, coba di irab jumlahnya ini hadara Muhammadun. Baik. Alamatnya dhammah zahir. Kalau seperti itu, kalau kelihatan enggak usah ditambahkan, enggak perlu enggak wajib diharuskan apa? Enggak ditambahkan zahira. Dikatakan walamatu dhammah. Orang sudah paham dhammah ya nih zahira. Nanti kalau dhammah yang tersembunyi baru disebutkan dhammatun muqaddarah. Jelas sampai sini? Ini dalam masalah mengirab ya, dalam masalah mengirab, sesuatu yang berjalan di atas hukum asal itu enggak perlu ditambih, enggak perlu disebutkan dalam mengirab. Jelas sampai sini? Misalnya sebagai contoh, apa tanda asalnya rafa apa? Dhamma. Makanya ketika dikatakan Muhammadun fa'ilul marfu wa alamat rafihi dhamma, tidak perlu dijelaskan apa? Li'annahu ismun mufrad. Tidak perlu. Kenapa? Karena yajri ala hukmil asal, bahwa asalnya memang marfu dengan dhamma. Paham sampai sini? Ya, ini dalam masalah dalam lafaz cara pengiroban. Dalam cara pengiroban, ketika alamat yang ada di situ sesuai dengan apa adalah alamat asli ya, maka tidak perlu disebutkan li'annahu. Kenapanya? Jelas kenapa? Karena memang dia yang asal, tidak perlu ditanyakan. Nanti keluar dari asal, misalnya wa alamatu rafihi alwau. Wah, keluar dari asal. Kenapa keluar dari asal? Li'annahu misalnya apa? Ya, apa asmaul minal asmail khamsah. Paham sampai sini? Tapi kalau alamat rafanya dhamma ya cukup wa alamat rafihi dhamma. Selesai. Selesai sampai sini? Wa alamat rafihi dhamma. Tidak perlu dikatakan zahira dan tidak perlu juga ditambahkan li'annahu apa? Alismul mufrad. Tidak perlu. Kenapa? Karena berjalan di atas hukum asal. Baik, labas. Wa safarat Fatimatu. Safarat Fatimatu. Ah, Salman, irab. Belum diajar cara mengirab. Hah? Sudah, safara fi'lun madi. Terus, mau rap atau mabni? Mabni. Mabni ala apa? Apa harakatnya? Alal fath. Mabniun alal fath. La mahalla lahu minal irab. Taknya sebagai apa? Fatimah sebagai apa? Fa'il. Fa'il. Marfu. Alamat raf'ihi dhamma. Ta'nya sebagai apa? Kabar. Ta'nya apa i'rabnya itu? Suan. Sebagai apa dia? Isim fi'il atau harf? Iya, harf. Tata nisakin itu huruf. Bagaimana caranya mengirab huruf? Pada ajarin kan? Langsung saja. Ta apa dia? Tata nisakina mabuniyalah sukun la mahalla lahu minal irab. Taib, labas. Sudah ya? Baik dhammanya zahira ataukah muqaddarah? Nahu hadaral fata wal qadi wa akhi. Taib, arif. Habar. Hadara fi'il madi. Mabni 'ala al-fathah, fathain Fa'il. Fa'il itu apa hukumnya? Apa hukumnya fa'il? I'rabnya fa'il. Marfu. Terus. Baru alamat. Dhamma, dhammanya kelihatan tersembunyi. Muqaddara. Wa alamat raf'i dhammatun muqaddara. Ala di mana? Alal a? Alal alif. Kenapa dia tersembunyi? Mana amin zuhuriha? Hah? Ada tiga kan? Ada tiga. Apa tadi? Munasabah atau as-siqal atau kata azzur? Hah? As-siqal. Ah. Alif. Mana min zuhuriha at-ta'adzur? Apa artinya ta'adzur? Sudah belajar di i'rab muqaddar. Hah? Kenapa? Iya, maksudnya kenapa? Kenapa? Kenapa isim ini dikatakan ta'adzur mani'nya? Kelukum. Iya, karena alif tidak bisa menerima harokat. Alif tidak bisa menerima harokat tazara. Jadi dia tidak minta uzur, tidak bisa menerima harokat. Makanya disembunyikan domanya di situ. Taib, itu mana tazur? Sudah. Mana min zuri tazur? Taib, al-qadi. Kesuan. Wow. Wow, wataf. Terus, lanjutkan terus. Lanjutkan iramnya. Wow, harful atf. Terus, murah patah mabuni. Huruf. Mabuni. Mabuni adalah apa? Tinggal lihat harga terakhirnya. Mabuni al-fat. Bukan fathah, fat. Sudah berlalu. Mabuni al-fat. La mahala lahum nal. Rab. Terus, al-qadi. Kenapa fa'il? Itu fathah fa'il. Setelah ataf apa namanya? Apa pasangannya ataf? Ma'tuf. Al-qadi ma'tuf. Ma'tuf kepada siapa? Ikut kemana dia? Al-fatah. Ma'tufun al-fatah. Terus? Fata apa tadi? Marfu, mansub, majrur. Marfu. Ya, maka berarti qadi juga apa? Marfu karena dia ma'tuf. Kita bilang apa? Wal ma'tufu 'alal marfu'i marfu'un. Baik, yang ma'tuf kepada yang marfu, maka dia juga marfu. Terus baru alamat. Wa alamat raf'ihi ad-dhamma. Dhamma apa? Muqaddara. Di mana? Alalia. Terus mana? Astiqol. Taib. Mana menzur astiqol. Berikutnya wahi. Betul. Wow. Harful atfi. Mabniyun ala fathi la mahala lahu min i'rab. Akhi. Atufun. Ma'tufun. Marfu'un. Ma'tuf ala apa? Ma'tuf ala al-qadi. La. Ma'tufun ala al-raf'i. Ala enggak. Ma'tuf ke kata yang mana? Qadi. Ya, la al-qadi ma'tuf. Enggak bisa dia. Al-fata. Jadi kedua-duanya ini ma'tuf kepada fata semua. Karena wa wa wa wa kan begitu. Ma'tuf semua ke sana. Jadi akhi ma'tufun wa ma'tuf ala al-fata. Terus wal ma'tufu ala alal marfu'i marfu'un. Ya ma'tuf kepada yang marfu, dia juga marfu. Terus wa alamat rafi ad-dhammatu muqaddaratu. Al-istighali al-mahalli bi harakatil munasabah. Baik. Apa? Mana min zuhuriha? Dhammatun muqaddara ala di mana? Di ada di atas kha kan begitu ya. Yani ala ma qabla ya il mutakallim. Jadi muqaddarnya di atas huruf sebelum ya mutakallim. Dalam hal ini kha. Ya, karena dia bisa berubah-ubah, maka kita katakan ala ma qabla yail mutakallim. Beda kalau tadi alal alif alal ya, karena tidak bisa berubah itu. Selalu alif atau ya. Kita katakan man wa alamat raf'i dhammatul muqaddar alal alif atau alal ya. Kalau di sini huruf sebelum ya mutakallim bisa huruf kha, bisa huruf dal, bisa berubah-ubah. Jadi tidak perlu di i'rab mengikuti hurufnya. Wa alam apa dhammatul muqaddar alal kha. Kalau abi dhammatul muqaddar alal ba, tidak perlu diganti-ganti. Cukup dikatakan apa? Ma qabla ya'il mutakallim. Pokoknya dia muqaddar di huruf sebelum ya mutakallim. Baik, selesai. Terus belum selesai, akhi, terus. Ya. Wa huwa mudaf. Saudaraku. Oh, ah, mudaf. Terus ya. Ya, dhamirun muttasil. Mabniun ala sukun. Fi mahalli jarin mudaf ilaih. Baik, fi mahalli jarin mudaf ilaih. Hasan. Wa nahwu tazawwajat Laila. Tazawwajat Laila wa Nu'ma. Ah. Ayo, fadal. Salman. Apa wazannya tazawwajat? Apa wazannya? Kullukum. Tafa'al. Tafa'ala wazan apa itu? Madi. Tafa'ala ya tafa'alu. Baik? Ayo. Tazawwajat. Kenapa fil madi marfu? Sebelumnya mabni ala al-fathi. Terus la mahalla lahu min al-i'rab. Terus mabni ala sukun. La mahalla lahu min al-i'rab. Baik. Laila, fadal, khabar. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ala ala aish ala di mana muqaddarahnya ala alif. Terus at-ta'azzur. Taib. Berikutnya wa nu'ma. Suan. Lahun al-irab. Taib. Terus ala terus wal ma'tufu ala marfu'in ala al-marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi ta'zur. Taib. Isim apa namanya ini yang berakhiran dengan alif? Maksur. Kalau qadi isim? Isim mangkus. Taib. Perhatikan fa inna Muhammadan. Pada contoh sahabara Muhammadun wa kadza Fatimah. Ya, pada kalimat safarat fa Fatimah. Dua-duanya apa? Marfu'an. Dua-duanya marfu. Wa alamatu raf'ihima ad-dhammatu dhahirah. Tanda rafa keduanya baik Muhammad maupun Fatimah, tanda rafa keduanya adalah dhamma dhahirah. Sementara al-fata kemudian al-qadi wal fata afwan wa mithluhu laila wa nu'ma, tiga-tiganya kata ini marfu'at, tiga-tiganya marfu. Wa alamatu raf'ihinna dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Taib, mana amin zuhuriha at-ta'dzur. Sementara al-qadi wal qadi marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya, mana amin zuhuriha as-siqal. Wa akhi marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah ala ma qabla ya'il mutakallim, mana amin zuhuriha harakatul munasabah. Ya. Taib. Selesai sampai sini dulu berkenaan dengan ya, jadi perhatikan untuk i'rab. irab. Kaifiyatu al-irab. Jadi apa ini? Kaifiyatu al-irab, cara mengirab. Yang pertama, sebutkan jenisnya apa? Jenis. Apa jenisnya? Isim kah dia? Fi'il kah dia? Huruf kah dia? Jelas sampai sini? Jelas? Kalau dia isim, apa dia? Fa'il kah? Maf'ul bihi kah? Tapi itu jenis. Paham? Jenis. Atau bisa kita katakan nau. Nau itu dibawanya jenis, misalnya isim. Isim itu ada mubtada atau khobar, itu nau namanya. Sudah sampai sini? Jadi sebutkan dulu jenisnya. Misalnya, oh ini, makanya lihat dari awal sudah dipelajari tanda isim, tanda fi'il, tanda huruf. Karena kalau mengirob harus antum tentukan ini kata ini jenisnya apa? Isim kah, fi'il atau huruf? Dari mana antum tahu tanda-tanda? Sudah sampai sini? Oh ini dari tanda-tandanya isim. Taib, saya bisa tandakan dia isim. Cuman isim apa dia? Taib, isim apa dia? Oh ini kalimat. Dia isim pertama dalam kalimat. Berarti namanya apa? Mubtada. Mubtada itu namanya apa? Nau. Jadi jenis di bawahnya ada nau. Paham ya? Kalau jenis misalnya bunga, di bawahnya ada mawar, ada melati, itu namanya nau. Ini bunga namanya jenis. Paham maksudnya? Nah, setelah antum menentukan jenisnya, oh dia isim. Nah, setelah itu udah cukup jenis naunya. Antum harus tentukan naunya dia. Ini isim apa sini? Mubtada kah? Oh ini isim. Isim. Sebelum dia fa'il, sebelum dia fi'il, oh berarti dia fa'il. Jelas sampai sini? Atau oh setelah saya lihat jenisnya bukan isim, oh dia fi'il. Taib. Kalau dia fi'il cuma tiga opsi. Fi'il apa dia? Naunya. Apa naunya fi'il? Madi, mudore, amr. Antum harus tentukan itu. Fi'il madi kah? Fi'il mudore? Fi'il amr. Jelas sampai sini? Oh atau dia apa? Huruf ini. Jenisnya adalah bahu huruf. Kalau antum tahu sudah tentukan jenisnya di huruf, tentukan dia huruf apa? Oh huruf atof. Wow huruf atof. Huruf sumpah, huruf jer, huruf ini. Paham? Maka langkah yang pertama dalam irob ada tentukan jenisnya, kemudian naunya. Jelas sampai sini? Paham? Kalau ini jenisnya saya tuliskan biar antum paham. Wa illa yang disebutkan langsung ini saja. Misalnya mubtada, fa'il. Taib khobar, langsung nau. Atau langsung disebutkan fi'il madi, fi'il mudore, fi'il amar. Atau huruf jer, huruf ini. Itu kan langsung nau namanya. Cuma saya sebutkan jenis supaya antum paham apa itu nau. Paham sampai sini? Taib. Yang kedua, setelah antum sebutkan jenisnya, antum tentukan. Tentukan dia mu'rab atau mabni. Tentukan. Mu'rab atau mabni. Taib. Tentukan mu'rab atau mabni. Kalau dia mu'rab, ini mu'rab apa ini? Jenis atau nau? Ya, dalam konteks ini dia juga jenis. Apa naunya? Antum pilih. Apakah dia marfu'un atau mansubun atau majrurun atau majzumun. Ya, baik. Setelah antum tentukan jenis dan antum tentukan dia mu'rab atau mabni. Oh, dia mu'rab. Kalau dia mu'rab, antum tidak perlu langsung sebutkan misalnya mubtada mu'rabun. Tidak perlu mu'rab, langsung tentukan naunya. Apa dia? Mubtada marfu. Majrur. Isim majrur. Taib. Paham sampai sini? Taib. Kemudian apa? Kalau dia mabni, langsung disebutkan mabni ala apa? Ala mabni ala ad-dom atau ala al-fath atau ala al-kasar atau ala as-sukun. Dah? Dah sampai sini? Nah, perhatikan. Ini lanjutan di sini. Lanjutannya kalau dia mu'rab maka langsung apa? Alamat. Ini saya tambahkan begini ya. Ini ya, tambahannya. Kalau dia mu'rab, maka apa? Alamat. Alamatu raf'ihi, alamatu nasbihi, alamatu jarrihi. Baik? Sudah? Alamatnya jarinya apa? Alamat. Setelah alamat, terakhir apa? Li'annahu. Alasannya. Kenapa dia alamat rafa'nya waw? Oh, karena dia asma'ul khamsah. Kenapa alamat rafa'nya nun? Oh, karena dia af'alul khamsah. Kenapa nasabnya pakai alif? Oh, karena dia misalnya asma'ul khamsah. Baik? Li'annahu. Kenapa? Ini kalau apa? Kalau mu'rab. Kalau dia mabuni, perhatikan kita di sini ya. Kalau dia mabuni, sudah tentukan mabuni ala apa? Baik, sudah tentukan mabuni ala apa? Mabuni ala dom, mabuni ala ini. Nah, kalau dia, perhatikan, kalau dia adalah fi'il madi atau fi'il amr atau huruf, maka langsung la mahalla lahu minal i'rab. Kapan ini? Kalau madi, fi'ilnya fi'il madi atau amar atau harf. Langsung. Fi'il madi mabni 'alal fath. Fi'il madi mabni 'alal fath la mahalla lahu minal i'rab. Baik. Tapi kalau dia bukan madi amar dengan harf, berarti sisanya apa? Apalagi yang mabni selain dari tiga ini? Ah, isim. Kalau dia isim, kan ada isim mabni enggak? Ada. Berapa tadi? Berapa kemarin? 6. Baik, seta, baik. Kalau isim mabni, apalagi yang mu'rab tapi dia bisa mabni? Fi'il mudhari. Ada berapa mudhari? 2. Nah, maka antum katakan fi mahalli apa? Mahalli rafa nasab jar, karena kan pasti ada mahalnya, artinya dia berada di posisi apa? Taib fi mahalli titik-titik ini kalau apa? Kalau apa? Al asma al mabniyah. Kalau apa? Isimnya isim-isim yang mabni atau al mudore. Mudore yang mabni, al mudore al mabni. Tapi ini saya mau jelaskan sedikit. Kenapa bisa la mahalla sama fi mahalli? Kita sudah sebutkan kemarin kan hubungannya begini. Kemarin kita hubungkan apa? Isim, madi, fil madi ya. Mudore, terus amar dengan apa? Harf. Taib. Di sini apa? Al-irab. Di sini apa? Al-bina. Yang mu'rab seterusnya apa? Isim mudore. Kalau bina madi amar harf. Itu tidak? Hah? Taib. Isim asalnya irab, apa yang keluar? Ada 6. Taib. Ya, ini pengkhianatin 6. Ini perhatikan. Dari isim kan? Kemudian dari mudhari ada berapa? 2. Nah. Perhatikan. Ketika yang mabni itu adalah asli, apa itu asli? Yang tidak bercabang, yakni madi semuanya mabni, amr semuanya mabni, harf semuanya mabni. Kita katakan la mahalla lahu min irab. Dia tidak punya hubungan sama irab sama sekali. Kenapa? Karena asalnya memang dia bina. Itu maknanya la mahalla lahu min irab, dia tidak punya hubungan sama sekali dengan apa? Irab. Tidak punya hubungan sama sekali dalam irab. Kenapa? Karena memang asalnya dia seperti itu. Nah, adapun 6 isim ini, nih, asma' mabniyah. Adapun 6 isim ini dan 2 bentuk mudhari ini, asalnya dia apa? Asalnya dia ikut kemana? Mu'rab. Cuman 6 ini dengan 2 ini dia kebina. Maka kita katakan walaupun dia ini kebina, tapi walaupun dia mabni, tapi induknya masih kemana? Ke irab. Makanya dia punya mahal, tetap dia punya hubungan dengan irab. Jelas sampai sini? Misalnya apa isim mabni kemarin? Isim domir. Makanya semua domir, misalnya huwa, huwa domir, taib jenis. Nanti akan disebutkan nauknya domir mutasil atau munfasil. Mungkin sudah untuk pelajari ya. Domir. Kemudian dia masuk ke mana? Ya, enam. Berarti mabni, huwa. Mabni adalah apa? Alal fath. Setelah itu lari ke mana? Ke la mahalla atau fi mahalli? Fi mahalli, karena dia masuk ke enam ini. Memang dia ke mabni tapi induknya di irob, isim. Di induknya di irob, maka dia lari ke mahalli. Pasti ada mahalnya. Misalnya, huwa fil masjidi. Mahalli apa itu huwa fil masjidi? Huwa fil masjidi. Apa mahalnya ini di tempat sama huwa? Mubtada. Isim di awal kalimat apa? Mubtada. Jadi tempatnya ini tempat mu'rab, yaitu mubtada. Tapi diisi sama isim yang mabni. Maka dianya mabni, tapi mahalnya adalah mahal mu'rab, mahal i'rab, yaitu apa? Mubtada. Dikatakan, huwa domirun mabni alal fathi. Taib, fi mahalli. Dia berada di wadahnya, di medianya, mubtada. Fi mahalli raf'in mubtada. Sudah sampai sini? Kalau saya katakan dorob tuhu tu domir mutasil mabni ala adom, kesini lagi fi mahali lagi kan, fi mahali apa tu sebagai apa, fa'il itu irobnya apa, marfu. Jadi fi mahali rofin fa'il, hu domir mabni ala adom juga mahalnya apa, maf'ul. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Fi mahalli raf'in atau nasbin atau jarrin atau jazmin. Baru disebutkan fi mahalli raf'in maf'ul apa mubtada, fi mahalli raf'in ini. Taib. Perhatikan cari irob ini, dihafalkan. Dilatih. Tiap antum dapat kalimat, antum baca Quran, baca kata-kata, bicara irobnya seperti ini. Paham? Ntar lagi yang tidak tahu tertib irob. Paham? Ini berkenaan dengan irob, cara mengirob, kaifiyatul irob. Baik, cara mengirobnya. Tentukan jenisnya, nauknya, kemudian setelah itu dia langsung tentukan dia lari ke mu'rob atau ke mabni. Baik, kalau dia mu'rob, lanjutkan ke sini. Alamatnya apa dan alasannya kenapa alamatnya? Kalau dia antum sudah tentukan dia mabni, mabni ala apa? Setelah itu tentukan dia ada mahal atau fi la mahal lahu atau fi mahali. Perhatikan di sini. Ini li annahu kita katakan tadi, li annahu nanti kita datangkan kalau keluar dari tanda asal. Kalau alamat rafihi dhamma titik sampai sini saja. Enggak usah didatangkan li annahu si mufrad, enggak perlu. Karena memang asalnya rafa itu dhamma. Baik? Nah, saya kira cukup dulu. Wallahu alam bisawab. Selanjutnya, tempat yang kedua jamak taksir nuasil 6. Fi darsil qadim biidznillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Kami sah.